Salah marcita. Todo una mariana se alimento e adoro maduro. Ngalupa ho tua la labdo ma baina asi. Gatu song opina sa audi bai ko. sana di bulan September. Roro alto paka baru nauli mata potok koda hasia tuka disco tanah uli duko sahata tu pasar minggu ini alona iho hasia mar sandiwara songo pirong hona sabila di bangeko gai-gai muro hape dang natoho isure holong mi nasa ujung dio bupe dang dilehoko roham tua wito sato nama te awito maka holongi ho huripura burjumito manguduk hataki meam meam do hape holap kamus do sure holong mi hati nai Hey.